Kong, apa? Lagu menang-menang saya juga dengan kisahku 8 tahun yang lalu. Dengan adanya lagu tersebut di atas, suatu data dan fakta bahwa saya pernah ketemu dengan orang yang sedang menyanyi itu. Ngono ngendi? Di dangkanya sana. Dongkol pada ibu toh, dongkol. Ngendi Pakistan? Lulululu. Wadom tak gong? Pakistan ini pakis minggok ngetan, ngono. Wicah kono bian. Waduh, saya cilai ini tercacingan, wai. Dila-dila aku ngedusi, ya. Maksudnya ini orang dikai sego, menai sego, ya. Males sego, kaya sandangan, males sandangan. Bian ini tahu tak dusi, saya males apa, ya. Gelam ngedusi aku. Soalnya gue harus modiar, wai, didusi. Wong oleh tanpa udana negara babar pisan. Iku umur piro bareng kon ngedusi ngono iki ya. Awi lagu liyane sing ilang wadang lut rene tak senengi kok, Kang. Lah ya apa? Aku njaluk mas-mas aja dipleroki nggih. Ilamane dangdut. Mas-mas aja dipleroki ilamane dangdut. Kanjeng Eyang Wiyasa yen to druning 40 dina 40 bengi kaitung ing kelungguhan iki Kakang Mas Gatotkaca kudu nengenake sabar lan darana aja nganti kengguh midhangetake swara-swara ingkang amung bakal gawe kisruh. Margo sayekti bakal ana kudu rencana ingkang semanding ewadine yenta kakang masing pringgondani tansah waspada saliring panggudha catan tumomo saliring kekuntur bakal lebur mujudake sawijining bebasan betik ketitik ala ketara sapa ingkang ambibiti oleh ing kono wahyune sirna. Yakso kura rupari sedeng arendro yakso lalaku kalmal maleng engkang kambiro marangah arangah angin sesyong metu prabowo uong lesos lir prakempo kuro mawalian dityotur balarso mereh turnaning lawan wira triratra trengantos untat saking papan kuno katenjuh barisaning ruta drawa saka kepatian gelagah tinunu kaget sang Abimanyu parandene mboten loncat saking papan. Pandawa tata katiwisaya indriyaksa sora maruta pawana pana margana samirana iki kang agleng dalan murake ngaku aja mati ngwarane wong bagus satreng plong kawati kasih Raden Abimanyu ya Raden Angka Widaya kuwi sapa raksasa adi tuk koning gelagah tinunu abdining pati brojo tento jeneng kutito kala pralepto soro nyawa kuwi ngambalas kene ceriki wengkoning kapereksa soso sangka gelagah tinunu ora ana gawar kang sarta kenteng ning pating cebobok sireng kang luta trowo upamane tak sampar tak sandu ngidak rambutku gaglak simpamu. Yeah. patatan pating wandaning kang ruto denowo ketaman kadgo miang warastro. Wis dadi watak wangkune risang bimanyu tata lego sating penggalih. Lamun Bandayuda tan ngawuri lebuhing mungsuh. Nalika semana tinubruk ngiwa endane maneng tinubruk tengen endane mangiwa tinalajang tengah milar sarunyangking sirah ingkang ruto denawa. Padang nerawangan jroning penggali laju tindak nyolisang dimanyu jroning cipto tanah geokendel dan nyolomak soro samongso jaring pratom yang dikang sinerjanenggi nagari peringgondani yang lungeng kadu malen kumir kawasan sang Bimanyu duning cipta daya-daya tumuli prapta ing nagari Pringgondani sini kekemarga ing Lumaksana nahan gentos kang tinarita kang ana ing kepatian Gelagah Tinunu takok lamun ngendika kepatian Gelagah Tinunu sopoto yang kengang gedang kerang lenggah mungging bali wangunan oh Kula punika pepatih ing pringgon tani. Awas Raden Patih Brojo Jento. Titahing dewa kang asipat Arksasa sarira gunaluhur pindha perbata. Netra kaya Baskara, krana kaya Candhing, baita tutuk menga kaya guwa. Wajah mingis gumilap kaya barang turing sisyung kanan kiring sak tulaning warak gedhene. Yen ngendika gemledhek gemledhek kaya sang Hyang Rudrarsa nguntal bumi. Winata wis sampun tigang persawanan sang Brajadenta denya datan sebo mring nagari Pringgondani. Mapan wis kadarak dasar wis dipun temoho. Yen ledya mbalela tanedya swan mring nagari Pringgondani dereng antos. Animbali swaning prabdi kagyat denya mulat pratanipun ingkang rayi Raden Brajamusti. Arepe kaya singa mulat kidang. Gawe ngawe. Wis nyotrel anggung rinaketake kemangkono pangandikane. Ii, Brajamusti kene maju yayi. Kakang Mas Krista kendhau. Malenging kang ngagambira marangah-rangah angis sing metu perpo lisosir prakempo kuramawali antitya durbalarsa mrestur nang lawan. Wong diceng Karadra Mas Pati Raja Dewaku. Durung sawetara tekane si Adi marang kepatihan Gelagah tinunuparan sira padha raja Yayi Brajamusti. Kakang Patih Raja Swan kula ngabyantara paduka namung sumengkem ing pangabekti kula mawantuan dumugi kanca Sandhapada paduka Kakang Patih kaonok-nok-nok. Iyo tak tompa mung tiba padha-padha paran tarunane Siadi teka marang Gelagah tinunu syukur yen tong langke wadine ana wigati. Dumuli matur ingkang prasaja ndak midhangetake ingkang tetilok. Kakang Pati. Mulyana munjuk pitaken ing ngarsa paduka mlapa ta sabab tuwin karananipun dene sampun tigang pesawanan paduka mboten kepareng sepeng negari Pringgondani. Sawane ngersanipun ingkang putra anak Prabu Anem Gatotkaca lho. Yo. Aku lagi loro, Yayi. Sakit. Menawi kula ingkang kenging Mas paosaken paduka mboten repot mewah mboten sakit nanging menapa dene ketemahan mekaten. Ngantos ketinggal gelagalang-alang papan pesawananipun Kakang Pati Brojo Dento ingkang menika kaweningan dening ingkang sinuwun anak Prabu Anem Gatotkaca temah dados pendangon. Rening morewet anggen kula badhe matur karana mapan lampan menika sturadi ganjil miturut petang mila kula tinuta kedah swane ngersa paduka Kakang Pati Brojo Dento. Wekasan paduka paring dawuh pilih nedeng anandang ruga nyatanipun mboten sakit menika menapa sababipun lho. Paring kese aku moh sebo marang Pringgondani lho sabab menapa dene mekaten menawi kinten wonten katuwane ngraos labet. Wonten satunggaling perkawis ingkang dereng kawiyos pangandikanipun Kakang Pati Brojo Dento tumunten paring dawa mangke kula ingkang lejo mundhatur ing ngersanipun anak Prabu Anem Gatotkaca lho. Aku arep takon wangsulana sing cetha. Kuwi kuwi anake sapa? Nggih. Ulum niko putranipun sawargi Rama Prabu Trembuko ler wiki adine sapa ulum niko kadang taruna paduka sing tuwa dhewe sapa padha-padha putraning sawargi Rama Prabu Trembuko sapa kang tinemu pembar boten sanes kejawen namung Kakang Mas Hari Pawono angka loro. Kakang Prabu Arimbo angka telu. Kakang Mbok Arimbi kaping patih. Paduka Kakang Patih. Naluri ingkang wis kaprah ana ngendi-endi jaman sapa kang menang dadi ratu. Inggi menika putra kakung ingkang Pembayun. Pawane putra kakung kang pembarep wis ora ana ing Madyapada ndhisiki Bali kasidan jati kedah kadang taruna ingkang tinaket nanging apa sababe kok jebul dudu aku kang gumanti Narendra malah si Gatotkaca tinggalaning mungsuh lho mangken win paduka paring dawuh bilih kaki Prabu Gatotkaca inggih sinuwun Prabu Anem Gatotkaca tilaranipun mungsuh menika menopo lan kados pundi menggah larah-larahipun. Ndak wiwiti sangka Kanjeng Rama swargi Prabu Trembuko seda dening Prabu Pandhu mbahne Gatotkaca. Kakang Prabu Arimba dipateni dening menungso sing jeneng Werkudara ya Pratasena. Lah kok malah Kakang Arimba ngunggah-unggahi wong sing mateni sedulure iki piye? Yen pancen aku kuwi sak sedulur kuwi ponton driyane waras mesine kudu malah budi daya golek sarana genti mateni manungsa kang mateni Kakang Arimba. Lah kok jebul sedulurku tuwa Kakang Mbayar Arimbi. Kemregel ngunggah-unggahi Raden Pratasena apa ora jeneng nyiyutke praupan kuwi. Pengen mopo ndawak sapuniko paduka paring dawuh nalika nedengipun badhe dawuh paduka mboten kepareng amambengi kaporo namung kendelan kemawon langkung-langkung menawi paduka merekaken dateng anak Prabu Anem Gatotkaca menika menapa mboten kelintu klerune piye Aku dilairake marang Pringgondani, wong atuaku Ratu Pringgondani. Aku kang melu njejekake negara Pringgondani, aku kiprah ana laladan Pringgondani. Lah kok dadi kowe ngluputke aku luput kono ngendi ae bedhes kowe. Lain wujudmu buta pakarti murakan kaya wong sudra sampali loro saudon telu saurupan. Sampun kesesa paring duka nanging kelilan kula pun dhateng ngersa paduka Kakang Patih kurang pener kandhang tak kepras parung praupamu. Nggih sendika ya. Mlai paduka main mekaten mau kenging kula pamekaken nglintipi tarang papak. Ngobak-obak banyu bening ngungkat-ungkat kremi mati ngukah matan turu ya bikarmu nadya naliko semanten Kakang Barimbi sampun kelampan pinundut garwa dening Kakang Werkudara menika selamenipun Kakang Mas Werkudara dereng nate ngraosaken kanikmatan ing negari Pringgondani. Malah kerap sangat Kakang Barimbi menika dipun boyong dateng kasatrian Jodipati nggih munggul pawenang. Lan wonten negari Pringgondani menika para kawula tasih kebrat ing panembah namung dateng Kakang Barimbi mboten dateng Werkudara. Wekasan anggenipun dedudukan Kakang Barimbi lan Kakang Mas Werkudara saged patutan setunggal nggih menika pun kulup kaprut kocok. Najan mekateno Kaki Prabu Gatotkaca menika mboten gumampil lan lenggahi dampar negari Pringgondani awit saking keparenging dewa ingkang nalika semanten anak Mas Gatotkaca nate sinaraya ing dewa munah satung murka Narendra ing Kiskendhapura Prabu Pertana lan Patih Kiputontra sak wadya balanipun nampi kanugrahan Sri Nugraha kajenengaken Narendraning Durantara wonten kawiyangan Siloko Ndawaru binangun tigang taun lamenipun miwah duping edawan tawit saking kerampunganing para dewa inggih namung anak Prabu Anem Gatotkaca ingkang tinetepaken ing lenggahe dampar gumantos keprabon wonten negari Pringgondani mboten kok kajengipun anak Prabu Anem Gatotkaca piyambak nang ngamung anuhoni dawing dewa. Menawi paduka paring dawuh mekaten mau sami kalian kirang petados dateng dewa prayogi paduka kedah kekat lan para dewa sampun ngantos lari sing ora ngerti kentang king puling perkara dinggur bukan. Wis warek nggon mumbadok ya. Angsat. Angsat. We seneng dadi buatur sirahmu dinggo kekeset Gatotkaca. Dupeh dinetepake dewa nganti lang suposita tanpa tata krama sing mesine kuwi disembah dening Gatotkaca. Lha kok malah kowe sesedok nyembah dengkule iki ora buta gemblung kowe. Kowe buta dregleng bedhes. Perkul. Paraha. Singa. Taksaka. Nggih, menapa malih monggo kula aturi mujar-mujari. Yen menungso sing genep wonten driyamu mesine kowe malah matur nuwun marang aku ditunjung derajate. Kowe kuwi pangeran Pringgondani kang mesine duwe wenang sawute ngrembug negara Pringgondani ora kok dipasrahake karo kaca ya bener. Winugrahaning dewa ning dewane kang pinuju kesasar. Lho mangkir mbiyen. Dewa menika samangkawis ingkang dipun tindakaken sampun sarana petang ingkang jangkep nyatane kanjil. Bedles kowe. Bangsat menopo malih menopo malih kulentosi ya ngun mukeneman nganti berbeki kuping kaya betet sewan tumang sanat yang mengkuno tetep aku mau sibo dini dasari ngun kuragilem sibo mau sak temennya sing tak prihatin lagi kowe kabeh celeng kowe ya kowe kabeh bot-bote sawute negara Pringgondani kudu melu ngenyam kanikmatane gene anggonmu ngenyam kuwe sarana mendhak-mendhak nyembah karo si Gatotkaca. Nadyan nyatane keparinging dewa ning ento eling lan kuwe menungsa uring labuhan gene. Kakang Prabu Arimba dipateni dening Werkudara ditak sewenang-wenang nganti metu garis-garis sing kamanungsan. Nganggo dalil apa tetep aku ora bisa mangkat sebo marang negara Pringgondani sadurunge Gatotkaca tekaning pati. Tumangkang rasa sumbar lindu bumi gonten kumaludhuk kuntur katok pong kumakang jalan idi rumembak penyu kumambang Tusang Wisnu Bathara. Tusang Wisnu Bathara arsa nglebur bumi dosa awakku yen wani karo sampean ana ning tetembangan ana dunge ngentik-entik si temunggul paten ana temunggul apa dosane angung kuling sasamaja dindak kualat ya bener di kandamu lali sumber ketiwasan ing kowe iki dudu sumber kowe iki peceren. Kowe lah wani karo aku. Tak wedeni apamu. Mung sutik sarta sirik yen to aku gelut karo wong tuwa. Lah ibo kaya ngapa surake sing padha ora seneng. Aku lumaku duta anut pranatan kang wis padha sinandhang dening sadhengah duta mau bisane mung kudu matur marang kang duta dinilai kita aturake Gusti kowe ing sunan anak Prabu Anem Gatotkaca dadi apa kowe? Luruk wani diluruki aku gelem di Ratu Gusti Mukon dadi apa? Ngaturaken ketiwasan nggih nanging kula mboten perlu matur menawi kula ingkang ngungkap Kakang Brajadenta sampun wingkup pontondrianipun sampun kirang terwata paningalipun sampun kurang cetha wacananipun miwah sampun kirang dumeling karnanipun kirang landhep penggandanipun kedul bebudene kaya wong urakan. Paman Brajo Musti kados pundi? Nggih, sampun mboten perlu dipun kalih. Monggo kula dherekaken manjing raton kemawon nggih, mboten perlu kalih ingkang paman. Cercawata sampun paring dawa janggung matiya-tiya. Sang Hyang Jagat pratingkah tan kena tinagih sapa kang bibiti oleng kono wahyune sirna. Monggo nggih kula dherekaken manjing raton kemawon boten perlu mirengaken sesumbaripun tiang dawai gelengger. Kusmeh harino semubang iwang aruno katine traneng anggorapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer ning kidunganing kong lirwuwu sing pinipan sapa petoke ngayam ana ngrabasa kusumaring paman kula lari nem ing ngedah ngurmaosi lepat dateng paman Brajadenta. Paman langkung rumiyin kula badhe nyuwun pangapunten sarta kula badhe masrahaken negari Pringgondani dhateng paman Bratadenta. Oh, ngger sarungger. Ngetono bilih patuko jemeneng Narendra wit sanging keparenging dewa menawi mekaten tekesipun patuko menika ngrumaosi gadhah lepat latihan kados pundi menika tiyang aspuh kula. Wonten pundi papan dunungipun paman Bratadenta badhe kula taosaken sawetahipun negari Pringgondani. Teko wae katut kaja jane pro aku pamanmu Bratadenta ora malih ora luntur biyen ya kaya ngene saiki ya kaya ngene sumengkeming pangapekti kula mawantu-wantu kanca paduka paman Bratadenta ya kuluk tak tompom Medhake pun paman kono bakal marang Pringgondani kowe areng apa? Lan apa bener kowe kongkonan pamanmu si Braja Musti supaya ngelokake rasaku gelem sepo marang Pringgondani aku rasuti blak-blakan. Kowe pun aku kang mesine tok sembah ki aku ora kok aku nyembah wong dregleng. Kowe wuru pangkat, kowe wuru derajat, kowe wuru kalungguhan nganti ora itung-itung sanak kadang pawong mitra iki apaku pernah priye jebul. Kowe muto tuli tupe kowe dilungguhake dampar dening dewaku Bratadenta manungsa kang isih genep pancandriyaku. Ora sota, ora sudi aku nyembah kowe. Ih. Kula nyelepat paman nyuwun pangapunten. Lah ngono terus. Kula mengertos wontenipun. Paman mbok tangu mboten kepareng sebo. Ing negari Pringgondani karana paduka mboten lila bilih kula njeng demeneng Narendra mapan nang kono tanpa tedeng tanpa taling-alingi. Ora mesine kowe dadi ratu marang Pringgondani mesine ya kudu aku sak sedulur. Kowe arep ngopo? Tumrap paman mboten sak mestenipun adyan anggen kula dening Narendra sanging keparenging dewa dinten mangke negari Pringgondani. Kula taosaken sawetahipun dhateng paduka paman Bratadenta kula trimah. Ndherekaken Kanjeng Rama dhateng ing munggul pawenang negari Pringgondani kula aturi ngratoni kula aturi ngagem mukti wibawa. Lah rak ngono. Weh eling Braja Musti Ndrawili kandhane sing duwe wis lila ya wis. Lan ngene ya nggir, kowe masrahke negara Pringgondani mau ora jeneng kok kanugrahan kang tumiba ing aku negara Pringgondani bali marang panguasaku kuwi ngibarate kaya kebo mulih marang kandange. Dina iki wis tak pasrahke negara Pringgondani aku arep wenang gawe pernatan muga diseksenono jagat sak isine. Pernatan menapa ingkang badhe kadamel pisan. Ora ana manungsa genep loro kang menang merintah para kawula Pringgondani gedhe cilik tuanem kudu bamung Prabu Bratadenta aku saiki Prabu. Ih. Kaping pindhone ora ana kang menang ndapuk Narapraja wit sangka pangkat patih nganti tekan lurah sarta jajar kudu bamung Prabu Brajadanta. Iya. Kula namung dremyanyek seni miwah semangga kepareng paduka paman. Kaping telune ora ana kang duwe wewenang. Handaku sawutu ya negara Pringgondani kalebu bawae Jabadru. Kang sarta kabeh para kawula ideping panembah kuda mung mligi sewiji marang aku. Iya. Kula nyekseni. Kaping pati. Sapa wae ora wenang ogreh-ogreh kamuktening Brajadanta, Kang Sarta. Wanian dedupuk barang kang kurang pengaji sarta kang gedhe pengajine yen tanpa palilae Prabu Brajadanta. Ih. Kula mung terminyekseni pungkasane. Wiwit kang renggani negara Pringgondani Prabu Brajadanta, para Pandhawa lima tatahe kalebu Prabu Kresna lan liyane kang padha sabiyantu Pandhawa ora kena ngandhik bumi Pringgondani. Jalaran. Aku ngerti ento negara Ngamarta mau negara cilik bisane gedhe mutuhake prawiya ora sithik cacahe. Negara Pringgondani kang subur loh dinawi sayekti bakal dicukuk digunakake wulu pemetune dinggo tetombok nggone bakal ngragati adeging negara Ngamarta mula Pandhawa ora kena ngambah kene. Dhewe nganti napake sikile gedhe nganti wani dicukuk bondo kang disimpen ing Pringgondani ora kanthi mungsuh coba mung si Brajadanta. Ih ngistaken dawuh. Kaping nem minangka tambahan wiwit dina iki rening kuwe tilas Ratu Pringgondani ora tak lilani mapan ana kene. Ora mung kuwe kalebu ibumu Kakang Barimbe ku tok go minggat saka Pringgondani. Mire kota sangkat kota kinon mapa karako suto teka piro kresno sang parto manar mamuti kasteniro sang ngudaran wang-wang semunggar cito malang kadua merintir brengos mentelang meripat marang opo ya. Aku wis trimo para pepundhenku Pandhawa kena ngambah Pringgondani kalebu aku kudu lunga ning bareng kowe. Anggepok asmane Kanjeng Ibu Arimbi kang sanyatane uga duwe sawutu ing negara Pringgondani aku sing ora rila. Cilik nganti ana menungsa kang wani ngarupi rumuna sika kamuktene Kanjeng Ibu gedhene wani nundung mungsuhe Gatotkaca. Pancen wis dadaki keparat. Ora gelem minggat kokop getih mbok. Oh, Wecebul. Ino temen darat-darat sampean ning atase. Satrio babaran tinju moyo perang karo kakang brojo jento wae kalah. Ulun boten kawon nanging ngawon. Areneng sampun dados sungel kula menawi kula kawon kedah kisah saking Pringgondani. Pamahan kula nyuwun pamit burung. Kawin sunganipun Kanjeng Ibu kula badhe kisah sak puruk-puruk. Oh anak kungger. Paparenga kanggek semanten rumiyin kula badhe matur. Estonipun menawi kula dipun lilani ndongeng. Kula nami Brajo Tento Brajo Musti menika rumiyin kengeyang. Kengeyang sawargi Kanjeng Rama Prabu Trembuku lapetanggenipun kesengsem dateng Prabu Pandu. Ngantos pinaringan aji wujudipun Brajo Tento lan Brajo Musti. Wekasan sabibaripun ampi aji Kanjeng Rama peputra kalih kembar inggih menika kula lan ingkang paman kakang Brajo Tento. Dipun namekaken naluri kados namane ngaji Brajo Tento tuwin Brajo Musti. Nanging winatesan dumados sing kakang Brajo Tento lan Brajo Musti kedah dados gandel ampian paduka anak Prabu Anem kedah nyengkuyung kamukten paduka. Hari nyatanipun mboten sembodo kados kudanganing para sepuh. Pari paksa ketangungkeh kamukten anjungkeng paduka anak Prabu Anem. Gimana kok kakang Brajo Tento mileng samangke nadyan kados pundi. Ingkang damel kisruh menika kedah syuh brasto. Angger. Badhe tumunten sena saking Pandulu nanging paduka kedah tega sarta lila. Ngawen-ngani rebaing saka guru kalih ing Pringgondani. Kados pundi paman paring penggalih. Kula nedya manjing epek-epek paduka ingkang sisih kiring mangke menika sampun saged caket. Lan kakang Brajo Tento katamak nonjojo pecahing dodo. Putunging balung mutahing getih ingkang mriku dados satunggaling tandha tehna kelurahaning negari Pringgondani paduka linanggengaken anggenipun jumeneng Narindra nggih. Paman kula mboten kepingin pamukten ingkang sarana pangorbanan yang asuh kula kekalih. Album kula ingkang awon kedah kisah saking Pringgondani paman nggih. Pridaning ati ra bisa medah kutaning pasti budidayaning manungsa ra wenang ngumpuli gari sing kawasa kedah dumugi semanten nggih gesang kula nggih. Sirna saking Pandulu Araden Brajo Musti manjing epek-epek kang kiring arisang katutoto. Hilang suluh mangsah malih juring cipanggung meminto marang pangmastane sing akarya jagat muga-muga sang Gatotkaca kinalesake sawiring tetu swaut lampahipun sang Brajo Tento anggung kaliyah anak ketunggaling sang Gatotkaca sawit paksa cingklak guyulakak-alakak ingah cikrak-cikrak kebangkono pangutapi ikadut kocondi wajimu tamak nomrini ojo ngitung aku wong tuamu ayo henti wajimu Boya musus karena pepe arah tenario kartu foto. Sumamburat merti kanang tahun kang mitir sanginya pepe kata tapake jadani pati berutu tentu betah kapisanan. Kang layon tenyoy langing kang mamanis wadanane ro layong kumbal kutemrah nyomaratani marang sariranipun ing paman boten nginten dengan diko kalih tego tilar kula paman sepinten kenglewatan kula nyuwun pangapunten katimbang gilang-gilang kwandane bakal tak ruktianut satataning panembah yata aruta saking kodho sang kuru kula yen tanamutusa sang sri Sirna saking pandulu kuandaning para raksasa kekalih. Sang Brada tentu manjing epek-epek sang Gatotkaca ing sisih kanan sang Brada mesti sisih kiri. Nyaring antareksa maweh Prabawa jumegluk karya keterkang samya mulat.